وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله، kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulud Da'wati Salafiyah karya Syekhul Fadil Abdul Salam Ibn Barjis Alu Abdul Karim rahmatullahi taala alaih. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, malam yang ketiga dari bulan Syaban, kita memasuki prinsip yang kesembilan dari 10 prinsip yang ditulis oleh Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, al-aslu tasi' prinsip yang kesembilan dari prinsip ad-da'watus salafiyah, munabadatu ahlil bid'ah wa tahdhiru minhum. Munabadatu ahlil bid'ah, menyelisihi ahlul bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah, wa tahdhir minhum, dan memberi peringatan kepada kaum muslimin dari mereka, dari bahaya ahlul bid'ah. Sebagaimana yang kita ketahui ma'asyara ikhwah rahimakumullah, bahwa agama ini dibangun di atas prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada tauhidullah, mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada amalan-amalan saleh yang lainnya. Dan yang kedua, bahwa agama ini dibangun di atas prinsip nahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran, dari syirik, dari bid'ah, dari kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Mereka itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meraih kemenangan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, prinsip ad-da'watus salafiyah adalah senantiasa mengajak manusia kepada at-tasfiyah wa at-tarbiyah, menjernihkan pemahaman mereka dari berbagai macam kotoran-kotoran penyimpangan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Maka oleh karena itu, termasuk di antara prinsip ad-da'watus salafiyah adalah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya bid'ah dan bahaya ahlul bid'ah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, ahlul hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mewasiatkan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan as-sunnah al-khulafa ar-rashidun, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara kebiasaan beliau dalam berkhutbah, beliau memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah. Beliau berkhutbah seperti seorang panglima perang yang memperingatkan pasukannya, terlihat memerah wajahnya. Beliau mengatakan, memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan umatnya dari bahaya bid'ah. Kalimat yang sering kita dengarkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik hidayah adalah apa yang datang dari beliau, khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, dan ada tambahan lafaz dalam riwayat An-Nasa'i, yaitu lafaz wa kullu dhalalatin finnar. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, karena setiap perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah. Setiap bid'ah itu kesesatan. Setiap kesesatan itu di dalam neraka tempatnya. Ini dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. bukan seperti yang disebarkan oleh sebagian yang tidak senang kepada dakwatus sunnah. Katanya ciri-ciri Wahabi kalau dia berkhutbah mesti ada kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu ciri-ciri Wahabi. Allahul musta'an. Ya. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang muslim seharusnya enggak perlu panas kuping karena mendengarkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin findar, karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bentuk peringatan kepada umat ini dari bahaya bid'ah, dan bahwasanya bid'ah itu termasuk di antara dosa yang paling besar, lebih besar dari sekedar kemaksiatan biasa. Karena seorang yang melakukan bid'ah, dia menyangka bahwa dia beribadah kepada Allah, dia sedang melakukan amalan salih, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Katakan kepada mereka, maukah kami beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang sesat dalam beramal dalam kehidupan dunia, sementara dia menyangka bahwa dia adalah orang yang paling baik dalam beramal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ayat ini turun berkaitan dengan kelompok Khawarij. Dan para ulama menyebutkan, di antaranya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa ayat ini mencakup secara umum kepada siapa saja yang menyelisihi apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka sedang beramal saleh. Jadi mencakup seluruh bid'ah, dari bid'atul khawarij, bid'atul mu'tazilah, bid'atul jahmiyah, bid'atul al-jabriyah wal qadariyah dan yang lainnya, dari berbagai macam jenis bid'ah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian banyak riwayatnya, setelah mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada sunnahnya, maka beliau juga memperingatkan umat ini dari bahaya bid'ah. Dari bahaya bid'ah. Maka oleh karena itu, termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menjauhi bid'ah dan menjauhi para pelaku bid'ah. Sebab para pelaku bid'ah, para ahlul bid'ah, termasuk dari kalangan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, dan mereka adalah kelompok yang biasa mencari dalil-dalil yang mutasyabihat untuk menguatkan bid'ah mereka, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi. Adapun orang-orang yang terdapat penyimpangan di dalam hati mereka, mereka inilah yang senantiasa mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk dibawa kepada apa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Oleh karena itu, setiap dari ahlul bid'ah pasti mereka membawa dalil. Pasti mereka membawa dalil. Kelompok Khawarij, mereka berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka berhujjah dengan ayat ini untuk mengkafirkan para sahabat. mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya, menggunakan ayat. Itu disebut ayat mutasyabihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat ini, beliau menyampaikan peringatan kepada umatnya. Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha bin fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini, yang kadang memiliki dua makna atau lebih, untuk dibawa kepada apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang terdapat penyimpangan di dalam hati mereka. Lalu kata Nabi, fahdharuhum. Maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberi peringatan dari bid'ah, namun juga dari tokoh-tokoh bid'ah, dari para pengikut hawa nafsu. Bukan hanya tahdzir terhadap bid'ah, namun terhadap al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Kata beliau rahimahullahu taala, ijma' as-salaf 'ala munabadati ahli al-bid'ah wa at-tahdhir minhum. Sepakat para ulama as-salaf untuk menyelisihi ahli al-bid'ah, menjauhi ahli al-bid'ah dan memberi peringatan dari mereka. Kama hakahu 'anhum al-qadhi Abu Ya'la wa ghayruhu min al-muhaqqiqin. Sebagaimana yang dihikayatkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, hikayat tentang ijma', tentang kesepakatan para ulama as-salaf tentang kewajiban menjauhi ahlul bid'ah dan memberi peringatan dari mereka tentang bahaya apa yang mereka sebarkan dari pemahaman bid'ah tersebut. Abu Ya'la dan yang lainnya dari kalangan para ahli tahqiq. Wa mimma yajduru at-tanbih 'alayhi fi hadhihi al-qadhiyah, dan termasuk di antara yang penting untuk diingatkan, dijadikan sebagai peringatan dalam perkara ini, anna ahlal bid'i fi zamanina hadza yatasattaruna bi libasis sunnah wa yakhtafuna khalf ismiha. Nah, ini peringatan penting dari beliau. Bahwasanya ahlul bid'ah pada zaman kita sekarang ini, mereka berlindung dengan pakaian sunnah. Mereka bersembunyi dengan pakaian sunnah. Pakaiannya secara zahir sunnah. Gitu. Ya, dan mereka menyembunyikan diri mereka di belakang nama sunnah. Bainama hum ghariquna fil bid'ah. Dalam keadaan mereka tenggelam ke dalam bid'ah. Nah, ini peringatan penting. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah berarti dia berjalan di atas sunnah. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, lalu dia mengatakan Allah tidak di atas langit, iya kan? Ngakunya ahlu sunnah. Nah. Tidak sedikit di antara mereka demikian. Tidak sedikit di antara mereka yang mengingkari dalil-dalil yang qat'i dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah. Tidak sedikit dari mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnah menghiasi sekian banyak amalan bid'ah. Ketika ditanya apa madhabmu, ahlu sunnah. Walaupun kadang-kadang disingkat menjadi aswaja. Artinya ahlu sunnah wal jamaah, iya kan? Mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, ma'asyara alaikum warahimakumullah, pengakuan itu harus dibuktikan dengan amalan. Harus dibuktikan dengan amalan seseorang. Ketika seseorang mengaku sebagai ahlu sunnah, maka akidahnya harus di atas ahlu sunnah. Keyakinan-keyakinannya, usulnya, prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip sunnah. Ya. Adapun sekedar mengaku sebagai ahlu sunnah, lah banyak yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Ya. Daesh atau ISIS dalam bahasa kita. Mereka mengaku sebagai ahlu sunnah. Mereka bahkan mengaku mendakwahkan kepada tauhid. Namun, mereka adalah kelompok terdepan di dalam menghalalkan darah kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Jauh dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh para ulama, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzak. Setiap orang bisa mengaku punya hubungan dengan Laila, sementara Laila tidak mengakui dan bahkan tidak mengenal mereka. Setiap orang bisa saja mengaku sebagai ahlus sunnah, namun seseorang tidak disebut sebagai ahlus sunnah hatta tajtami'a usulus sunnati kulluha, hingga terkumpul seluruh prinsip-prinsip sunnah padanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Barbahari rahimahullah dalam syarhus sunnah. Jadi kata beliau, ahlul bid'ah di zaman kita sekarang ini banyak yang mereka berpakaian sunnah, zahirnya sunnah, namun isinya bid'ah. Gharikuna fil bid'ah, tenggelam di dalam bid'ah. Kelompok Juhaiman yang pernah kita terangkan sebelumnya, yang mereka masuk ke dalam Al-Masjidul Haram lalu kemudian melakukan pembantaian dan memaksa kaum muslimin untuk berbaiat kepada imamnya yang mereka yakini sebagai imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Mereka mengaku sunnah. Mereka mengaku mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengaku sebagai salafiyun. Namun sekali lagi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seseorang tidak diketahui sebagai ahlu sunnah hanya sekedar pengakuan. Ya. Hanya sekedar pengakuan. Saya ahlu sunnah, buktikan bahwa kamu ahlu sunnah. Sebagaimana sebaliknya, seseorang berlepas diri dari satu perkara bid'ah, belum tentu itu menunjukkan bahwa dia tidak berjalan di atas bid'ah itu. Misalnya, tidak jarang di antara mereka yang pemahamannya pemahaman sururiyah, tapi ketika ditanya, kamu sururiyah? Tidak, kapan saya pernah jadi sururi? Tidak pernah sama sekali, na'udzubillah. Mungkin dia tidak pernah membaca buku-bukunya Muhammad Surur Zainul Abidin. Iya. Mungkin tidak pernah dia membaca. Bahkan mungkin dia tidak mengenal siapa itu Muhammad Surur Zainul Abidin yang dinisbatkan sururiyah kepadanya. Mungkin dia tidak mengetahui siapa itu Muhammad Surur Zainul Abidin. Tapi istilah sururiyah itu adalah sebuah pemahaman. Itu adalah sebuah pemahaman. Dia mengenal pemimpinnya atau tidak, itu bukan urusan kita. Ada ciri-ciri dia yang sesuai dengan pemahaman sururiyah, maka dia dinisbatkan ke sana. Pergerakannya pergerakan ikhwanul muslimin, tapi pakaiannya pakaian sunnah. Itu Muhammad Surur. Ya, Muhammad Surur yang sempat masuk ke Arab Saudi sebagai guru matematika. Dia guru matematika, tapi dia merekrut para pemuda, ya, melalui halaqah-halaqah yang dia buat secara sembunyi-sembunyi, tanzim sirri. Lalu kemudian terbentuklah orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman Muhammad Surur, termasuk Salman Al-Audah dan yang lainnya. Yang diantara ciri-ciri mereka adalah senang mengkritisi pemerintah, mudah mengkafirkan, ya, dan melakukan pergerakan-pergerakan yang jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, melakukan demo dan yang semisalnya. Dari sifat-sifat yang disebutkan oleh para ulama, yang itu adalah merupakan sifat-sifat yang apabila terdapat pada seseorang, maka dia berjalan di atas pemahaman sururiyah, walaupun dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Ya'rifu dhalika kullu man nazara ilaihim an qurbin. Dan yang bisa mengetahui orang-orang yang berpakaian sunnah, yang pada hakikatnya bid'ah itu, yang bisa mengenal mereka adalah setiap orang yang melihat mereka dari dekat, mengetahui kondisi mereka. Wa tala'a ala ma yatasarruna bihi min hizbiyatin wa tanzimat. Dan menelaah, mengetahui apa yang menjadi pembahasan-pembahasan rahasia mereka dari hizbiyah, dari aturan-aturan yang mereka lakukan. Wa muhawalatu khuruji alal hakimil muslim. Dan ada upaya untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah muslim yang sah. Wa nakfin lil bay'ah, dan membatalkan pembaiatannya kepada penguasa muslim. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ada sebagian kelompok ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau pengajian-pengajian umumnya itu yang diajarkan sunnah, ngaji bulughul maram, ngaji al-usulul thalathah, ngaji macam-macam, ilmunya ilmu secara zahir di atas sunnah. Tapi mereka memiliki rekrutan-rekrutan yang dilakukan secara rahasia. Apabila terlihat, oh ini anak muda kelihatan loyal, dia rajin mengikuti pengajian yang zahir, ah mulailah diambil satu persatu, ya, lalu diajak untuk mengikuti kajian yang bersifat khusus, ya. Alangkah baiknya antum kalau ingin lebih khusus lagi ngajinya, ini ada halaqah, ini ditunjukkan dia untuk mengikuti halaqah atau tarbiyah tertentu. Nah, itu ada tingkatannya, tingkatan yang dibentuk oleh ikhwanul muslimin. Tingkatan ta'rif, pengenalan dulu. Kalau terlihat loyalnya kepada jamaah lebih kokoh lagi, naik ke tingkatan takwin, pembentukan. Ya. Lalu kemudian tanfidh, pengamalan. Jadi ada tingkatannya. Nah, ini yang khusus, pembahasan khusus ini. Nah, pembahasan-pembahasan yang sifatnya khusus ini, itu enggak didapatkan di kajian-kajian umum. Tapi mereka melakukan secara sirriyah. Inilah yang disebut oleh para ulama sirriyatut tanzim. Manajemen yang mereka lakukan secara rahasia, gerakan-gerakan rahasia, gerakan bawah tanah yang tidak nampak. Ujung-ujungnya itu tadi pemberontakan. Ya, mungkin bisa diawali dengan demonstrasi terlebih dahulu. Apabila dia merasa bahwa dia punya kekuatan, maka berakhir dengan pemberontakan. Ini manhaj sururi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Mengaku di atas sunnah, tapi yang diagungkan adalah tokoh-tokoh bid'ah. Pengagungan terhadap Sayyid Qutb, pengagungan terhadap Yusuf Al-Qaradawi, pengagungan terhadap Salman Al-Awdah, Safar Al-Hawali, ya, Abu Qudama, dan yang semisal mereka. Itu nampak dari lisan mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak berjalan di atas usul salafiyah. Wa hadha ad-da'bu min ahli al-bid'ah fi hadha az-zaman huwa da'bu ahli al-bid'ah qadiman. Maka kebiasaan ini, metode ini adalah metode ahlul bid'ah yang ada di zaman ini, itu sama dengan kebiasaan dan metode ahlul bid'ah yang ada di masa lalu. Sama. persis. Wa bihadzal amali taruju bid'atuhum au taruju bid'ahum, maka dengan cara yang seperti ini bid'ah mereka pun semakin tersebar, semakin populer. Ahlul bid'ah itu ketika awal dia muncul, ya, dia tidak langsung menyebarkan bid'ahnya. Mereka ini seperti kala jengking, kata para ulama, ya. Nah, mereka seperti kala jengking. Di awal kali kita melihat, ya, seperti enggak ada apa-apa gitu, dia menyembunyikan kepalanya. Namun ketika dia mendapatkan kesempatan, maka dia segera memangsa yang menjadi tujuannya tersebut. Maka demikian pula ahlul bid'ah, ketika di awal bertemu dengan kita, wah, itu seakan-akan pembahasannya pembahasan sunnah, ya. Awal ketemu, antum dari mana? Oh, kenal ustadz ini, kenal syekh ini, kenal syekh itu. Yang disebutkan ulama sunnah, yang disebutkan ulama sunnah, sehingga kita menyangka, oh ini masya Allah yang dikenal tokoh-tokoh dari ahlus sunnah. Akhirnya dia menyangka bahwa orang ini berjalan di atas sunnah, semakin dekat, semakin akrab. Ya. Ketika terlihat dia semakin dekat, maka mulailah dia memasukkan racun-racun bid'ahnya. Ya, ya, Syekh Al-Albani itu termasuk ulama sunnah, tapi dalam hal hadis saja, khusus dalam ilmu hadis. Tapi dalam hal fikih tidak. Dalam hal jihad, enggak. Syekh bin Baz, iya betul dia termasuk ulama sunnah, tapi pembahasannya pembahasan seputar fikih biasa, bukan fikih kontemporer. Adapun dalam hal-hal yang kaitannya dengan nawazil kontemporer, ada ulama yang lain. Nah, disebutkanlah itu tokoh-tokoh bid'ah. Seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, ya, muftinya Ihya Uturath yang ada di Kuwait. Secara zahir penampakannya sunnah, namun siapa yang membaca tulisan-tulisannya, demikian pula kajian-kajiannya, pengagungannya terhadap tokoh-tokoh bid'ah, dia akan mengetahui bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq tidak berjalan di atas sunnah. Dengan cara yang seperti ini, bid'ah-bid'ah mereka itu pun menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Wa tathbutu fil qulub, dan akan menetap di dalam hati-hati kaum muslimin. Wa qad rawa Ibnu Battah rahimahullah fil Ibana bi sanadihi, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana dengan sanadnya, an Mufaddal Ibn Muhalhal, dari Mufaddal ibn Muhalhal, wa huwa ahadu thiqatil ubbadi ashabis sunnah, dan beliau salah seorang di antara ulama thiqah, ahli ibadah yang komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau Mufaddal ibn Muhalhal mengatakan, لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه. Kalau seandainya ahlul bid'ah itu, kalau kamu duduk bersamanya, lalu dia memberitakan kepadamu pada saat itu tentang bid'ahnya, pasti engkau segera meninggalkannya. Pasti engkau segera berhati-hati darinya. Kalau awal pertemuan dia sudah menyampaikan bid'ahnya dia kepada kamu, dan itu tidak dilakukan oleh mereka ahlul bid'ah. Namun di awal pertemuan, kata beliau, walakinnahu yuhadditsuka bi ahaditsis sunnati fi budui majlisih, akan tetapi dia akan memberitakan kepadamu tentang hadis-hadis sunnah di awal majlisnya dia, di awal pertemuannya dia. Jadi itu awal kali pertemuan, awal kali perkenalan, gak bisa dijadikan sebagai barometer apakah dia di atas sunnah atau tidak. Kenali dulu siapa dia. Kenali dulu siapa dia. Ya. Adapun di awal pertemuan, bisa jadi dia nampak seperti ahlus sunnah. Dia memberitakan kepadamu tentang hadis-hadis sunnah. Ketika sudah terjadi keakraban, kamu sering duduk bersamanya, bermajelis dengannya, thumma yudkhilu alaika bid'atahu. Kemudian setelah itu dia pun memasukkan bid'ahnya kepadamu. Fala'allaha talzamu qalbak. Maka jangan sampai bid'ah itu ketika dia sampaikan kepadamu, maka akan menetap ke dalam hatimu. Famata takhruju min qalbik. Kapan syubhat itu keluar dari hatimu? Itu berat. Kalau syubhat, kalau bid'ah sudah masuk ke dalam hati, untuk keluar itu sulit. Ya. Dia mencengkeram di dalam hati. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati kita ini lemah. Sementara syubhat, bid'ah, penyimpangan itu sangat mudah menyambar seseorang. Apabila dia tidak memiliki kehati-hatian, dia tidak mempelajari usul sunnah, maka khawatir dia akan hanyut bersama dengan ahlul bid'ah itu. Wa li hadhihi al-illati al-malhudah wa hiya dukhulul bid'ah fil qalbi wa khashyatu 'uluqiha bihi. Maka karena sebab inilah yang menjadi perhatian para ulama ussalaf, begitu mudahnya bid'ah itu masuk ke dalam hati dan dikhawatirkannya bid'ah itu melekat ke dalam hati seorang hamba. Kana salaf rahmatullahi taala alaihim la yastami'una lil mubtadi'i kalaman. Maka para ulama ussalaf rahmatullahi taala alaihim, mereka tidak ingin mendengarkan ucapan dari ahlul bid'ah. Mereka tidak ingin mendengarkan ucapan dari ahlul bid'ah. Wa yahrisuna kullal hirs 'ala al-ibtida'i 'anil mawatin allati yatakallamu fiha ahlul bid'ah. Dan mereka dengan penuh kesungguhan untuk menjauhi tempat-tempat yang itu menjadi pembahasan ahlul bid'ah padanya. Tempat-tempat di mana ahlul bid'ah itu menyampaikan syubhatnya. Para ulama ussalaf mereka menjauhkan diri. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan ahlul bid'ah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, asal hukum mendengarkan ucapan ahlul bid'ah adalah haram, tidak diperbolehkan. Terkecuali dengan tujuan untuk membantah mereka. Dan orang yang membantah mereka adalah orang yang mengerti tentang usul sunnah dan memiliki kemampuan untuk membantah pemikiran-pemikiran mereka. Tentu untuk membantah pemikiran ahlul bid'ah, ya tentu langsung mengambil dari referensi ahlul bid'ah itu sendiri. Dan ini orang-orang yang punya ilmu mumpuni untuk melakukan hal tersebut dari kalangan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hampir dari seluruh kitab-kitab yang beliau tulis adalah bantahan terhadap ahlul bid'ah yang diambil dari referensi ahlul bid'ah itu sendiri. Nah, adapun seorang yang dari sisi usulus sunnah dia belum mengerti, dia belum paham tentang akidah ahlus sunnati wal jamaah berdasarkan dalil-dalilnya dan hujah-hujahnya, lalu kemudian begitu mudahnya dia mendengarkan ucapan setiap dari ahlul bid'ah. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, begitu mudahnya seseorang itu mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Sekedar buka HP, muncul. Ustadz Fulan, muncul. Kiai Fulan, muncul. Macam-macam. Dari tokoh-tokoh bid'ah. Dari ahlul bid'ah. Yang membantah ahlus sunnah. Yang membantah akidah ahlus sunnah. Sangat mudah sekali yang dapat menyebabkan seseorang itu bingung dan boleh jadi dia kemudian terseret, terbawa kepada pemahaman bid'ah dalam keadaan dia masih menyangka dirinya di atas sunnah. Ini yang berbahaya sekali. Dia menyangka dirinya di atas sunnah, bergaulnya dengan ahlus sunnah, bahkan dia tinggal di sekitar wilayah ahlus sunnah, namun pemahamannya sudah berubah, pemahamannya pemahaman bid'ah. Kenapa? Dia menganggap enteng, menganggap ringan mendengarkan setiap potongan-potongan kajian melalui YouTube, melalui Instagram, melalui macam-macam. Dalam keadaan dia tidak memiliki usul prinsip-prinsip sunnah, para ulama salaf mereka menjauhkan diri. Ini ulama, ulama salaf yang ilmu mereka jauh di atas kita, namun mereka tidak ingin mendengarkan ucapan dari ahlul bid'ah. Mereka tidak ingin hati mereka dikotori dengan berbagai macam syubhat-syubhat bid'ah. Faqad rawa Ibn Battah fil ibanati aydan bisanadihi an Ma'mar qala. Ibn Battah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ibanah dengan sanadnya dari Ma'mar. Beliau mengatakan kana Ibn Tawus jalisan. Suatu ketika Ibn Tawus ini sedang duduk. Faja'a rajulun minal mu'tazilati faja'ala yatakallam. Ketika beliau sedang duduk, ada seseorang dari kaum Mu'tazilah, dia mulai berbicara gitu. Dia mulai berbicara. Apa yang dilakukan oleh Ibn Tawus? Kata Ma'mar, fa'adkhala Ibn Tawus isba'aihi fi udhuni. Maka Ibn Tawus memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya. Ditutup rapat-rapat. Nah, kalau sekarang kan didengarkan itu. Ini ngomong apa ini? Nanti tak laporkan ustadku ini. Ini ngomong apa lagi? Ya. Nguping malah. Ibn Tawus, alim. Ditutup telinganya. Ngapain dengarkan? Nah. Waqala libnihi. Dan dia mengatakan kepada anaknya yang bersama beliau, ai bunai, wahai anakku, adkhil isba'aika fi udhunaika washdud, masukkan kedua jarimu ke dalam kedua lubang telingamu dan tutup erat-erat, tutup kuat-kuat. Wala tasma' min kalamihi syai'an, jangan engkau mendengarkan sedikit pun dari ucapan orang Mu'tazilah itu. Kata Ma'mar menerangkan mengapa beliau melakukan itu, ya'ni annal qalba dha'ifun, yang beliau maksud bahwa hati seseorang itu lemah. Dari kuping, tidak sekedar di kuping aja ya. Enggak masuk ke kuping, keluar dari telinga kiri, masuk melalui telinga kiri, keluar, enggak. Masuk dia, masuk ke dalam qalbu. Masuk ke dalam hati. Dan hati itu lemah. Hati itu lemah. Seorang sunni, seorang salafi, dia berupaya untuk membuat pembatas-pembatas, benteng-benteng yang dapat menghalangi syubhat itu masuk ke dalam hatinya. Benteng itu ada di telinganya. Tutup rapat-rapat. Wa qad rawa Ibn Battah aydan fi kitabihi al-mushari ilaihi sabiqan atharan min hadzal qabil. Ibn Battah juga meriwayatkan dalam kitab yang disebutkan tadi, Al-Ibanah, beberapa athar yang berkaitan tentang hal ini. Fima akhrajahu an Abdul Razzaq, apa yang beliau riwayatkan dari Abdul Razzaq. Faqala an nafsihi, Abdul Razzaq berkata tentang diri beliau sendiri. Qala li Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya wa huwa ahadul mu'tazilah, berkata kepadaku Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami. Kata beliau, dia salah seorang dari orang yang berpaham Mu'tazilah. Ibrahim ibn Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami ini, mayoritas para ulama menuduhnya sebagai pendusta. Dan dia juga termasuk ahlul bid'ah. Bahkan dengan tegas Al-Imamu Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami ini, kata beliau, jahmiyun qadariyun mu'taziliyun kullu bala'in fi. Ini orang pahamnya jahmiyah, pengingkar takdir, berpaham mu'tazilah, semua musibah ada padanya. Semua musibah ada pada orang ini. Nah, tapi orang ini kadang-kadang pandai bermain. Ibrahim bin Abi Yahya ini, dia pandai menampilkan wajah seolah-olah dia ahlus sunnah di hadapan sebagian ulama us sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak mengetahui hakikat Ibrahim bin Abi Yahya. Ya. Dia kalau bertemu dengan Al-Imam Syafi'i sok menampakkan diri seperti Ahlus Sunnah. Sehingga Imam Syafi'i tidak tahu dia. Tidak mengenal hakikat dia. Dan bahkan Al-Imam Syafi'i dalam sebagian hadis yang beliau riwayatkan, beliau mengambil jalurnya Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ini. Ya. Kadang-kadang beliau apabila hendak menyebutkan bahwa dia mengambil riwayat dari Ibrahim bin Abi Yahya ini, dia tidak menyebutkan namanya, khawatir orang-orang menolak riwayatnya. Maka beliau mengatakan, haddathani man la attahimuhu bil kadhib, telah memberitakan kepadaku orang yang aku tidak menuduh dia sebagai pendusta. Yang dia maksud adalah Ibrahim bin Abi Yahya. Ya. Dia berkecamuk kalau di hadapan Imam Syafi'i. Berkecamuk, berusaha keras cari muka. Ini Ibrahim bin Abi Yahya. Di hadapan para ulama, apalagi Al-Imam Ahmad, Imamul Jarh wa Ta'dil. Beliau lebih berilmu dalam hal jarh wa ta'dil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengenal siapa ini orang. Maka beliau mengatakan, orang ini Jahmiyah, Qadari, Mu'tazili, kullu bala'fi. Semua musibah ada pada orang ini. Nah, suatu ketika bertemu Ibrahim bin Abi Yahya dengan Abdul Razak. Maka dia mengatakan kepadaku, arul mu'tazilah ta'indakum kathira. Aku melihat kok banyak orang mu'tazilah ada bersama antum ya. Di tengah-tengah antum ini banyak orang-orang yang berpaham mu'tazilah. Qultu na'am. Aku mengatakan iya. Wahum yaz'umun annaka minhum. Mereka juga menyangka kamu termasuk dari mereka. Kamu termasuk dari mu'tazilah itu. Kata Ibrahim, afala tadkhul ma'i hadzal hanut hatta ukallimak? Ya. Boleh enggak? Ayo kita masuk ke kedai ini, hanut, toko ini. Ya. Ayo kita berdua aja. Saya ingin menyampaikan kepadamu sesuatu. Dalam keadaan Abdul Razak sudah mengetahui ini orang bersama Mu'tazilah. Apa kata beliau? La. Ya. Walaupun, kenapa? Kata beliau, li'anna al-qalba dha'ifun. Karena hati orang itu lemah. Wad-dinu laysa liman ghalab, agama ini tidak ditinjau kebenarannya bagi orang yang menang dalam perdebatan. Ad-dinu laysa liman ghalab, hafal ini. Agama itu, kebenaran itu tidak dilihat pada orang yang menang dalam perdebatan. Atau dalam bahasa kita sekarang diskusi. Kalau dia menang, wah, apakah dia berada di atas kebenaran? Ya belum tentu. Agama itu tidak dibangun di atas siapa yang menang dalam perdebatan, maka dialah yang benar. Ya. Dan itu pula yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ketika ada seorang yang berpaham Murji'ah datang kepada beliau, ingin berdiskusi dengan beliau, ingin berdebat dengan beliau, Imam Malik rahimahullah. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan kepadanya, ya, kalau engkau mengalahkan aku gimana? Ya kamu ikut saya. Kalau saya mengalahkan kamu, ya saya ikut kamu. Kalau ada orang lain lagi kita mendebati dia, lalu orang itu menang dalam perdebatan, gimana? Ya kita ikut dia lagi. Akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat tanaqqul, siapa yang menjadikan agamanya ini sebagai bahan perdebatan, maka dia akan berpindah-pindah keyakinan. Dia akan berpindah-pindah keyakinan, ya. Setiap ketemu orang debat. Ya kalau dia kalah gimana? Dia ikut orang itu. Ya. Suka bertukar pikiran. Akhirnya pikirannya tertukar. Ya. Tadinya pikirannya bagus di atas sunnah, karena dia bertukar pikiran, pikirannya jadi aneh-aneh, menyimpang. Wa akhraj ibn Battah aidan bi sanadihi an Sa'id ibn Amir qala, diriwayatkan pula oleh Ibn Battah dengan sanadnya dari Sa'id bin Amir, kata beliau, haddatsana Sallam ibnu Abi Muti' anna rajulan min ashabil ahwa qala li Abi Ayyub As-Sakhtiyani, qala li Ayyub As-Sakhtiyani, telah memberitakan kepada kami Sallam bin Abi Muti' bahwa ada seseorang dari para pengikut hawa nafsu dari ahlul bid'ah, dia mengatakan kepada Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sakhtiyani, beliau ini salah seorang di antara imamus sunnah. Ahlul bid'ah ini datang kepada Ayyub As-Sakhtiyani, dia mengatakan, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Ahlul bid'ah ini mengatakan, wahai Abu Bakar, Abu Bakar kunyahnya Ayyub As-Sakhtiyani, aku ingin menyampaikan kepadamu satu kalimat saja, satu kalimat saja. Kata Ayyub, wa ja'ala yushiru bi isba'ihi, Ayyub sambil beliau mengisyaratkan dengan jarinya, la wala nisf kalimah, wala nisf kalimah, ndak, setengah kalimat aja ndak, setengah kalimat aja ndak. Beliau ndak beri kesempatan untuk bertukar fikiran, beliau ndak beri kesempatan untuk berdebat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, saya yang berdiri atau kamu yang berdiri dari majelis ini. Nah, jangan beri kesempatan. Tersebarnya bid'ah itu disebabkan karena mereka diberi kesempatan untuk diskusi, dialog dan berdebat. Akhirnya menyebar bid'ah mereka. Dialog sunnah syiah. Akhirnya tersebar pemahaman syiah gara-gara dialog. Ya. Yang tadinya orang gak ngerti, akhirnya jadi mengerti. Akhirnya banyak yang penasaran. Akhirnya lebih mendalam mempelajari apa itu syiah. Akhirnya cinta kepada syiah. Menjangka bahwa itulah kebenaran. Sumbernya dari mana? Dari diskusi antara sunnah dan syiah. Dan demikian seterusnya. Fahakadha kana salaf rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Maka demikianlah para ulama ussalaf rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in, ya'zifuna 'anil istima'i ilal mubtadi'ah, mereka menjauhkan diri untuk menyimak apa yang dikatakan oleh ahlul bid'ah. Bal wa yahdharuna min dhalik, mereka berhati-hati darinya. Bisa juga wa yuhadhdhiruna min dhalik, mereka memberi peringatan pada kaum muslimin dari hal tersebut. لِأَلَّا يَلِجَ فِي الْقَلْبِ شَيْءٌ مِنْ بِدَعِهِمْ فَتَحْصُلُ عِنْدَ إِذٍ الْهَلَكَةِ, agar kemudian jangan sampai ada sesuatu dari bid'ah mereka masuk ke dalam hati sehingga hal yang demikian menjadi sebab kebinasaan. Apabila bid'ah sudah masuk ke dalam hati, syubhat masuk ke dalam hati dan menetap di dalam hati, maka itulah kebinasaan. فَكَيْفَ بِاللَّهِ يَكُونُ قَوْلُهُمْ فِي مَنْ يُجَالِسُ الْمُبْتَدِعِ wa yahduru durusahu, kalau ini sikap para ulama ussalaf terhadap ahlul bid'ah, mereka tidak ingin mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Ya, itu diingatkan oleh para ulama ussalaf, mendengarkan ucapan mereka ada syubhat masuk ke dalam hati, maka itu menyebabkan kebinasaan. Maka apatah lagi terhadap orang-orang yang justru bermajlis dengan ahlul bid'ah dan menghadiri pengajian-pengajian mereka, maka ini lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi keadaannya. Nah, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, la tujalis ahlal ahwa wa in dhabba anis sunnah, jangan engkau bermajlis dengan para pengikut hawa nafsu walaupun mereka secara zahir membela sunnah, walaupun secara zahir mereka membela sunnah, namun pada hakikatnya mereka di atas hawa nafsu, jangan engkau bermajlis dengan mereka. Sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.